Salah satu sahabat japri saya, "Mas, bisnis BPR itu bisnis sunset ya. 1-3 tahun ke depan bertahan paling top. Dan setelah itu bisnis BPR bakal kering dan menuju musnah ya." Saya tidak menjawab pertanyaan di WA tersebut, tapi saya malah melamun. Saya melamun ke Bali. 3 tahun yang lalu saya berjumpa pejabat puncak Bali yang sekarang sudah selesai masa tugasnya. Salah satunya adalah diskusi kedatangan investor Cina di Bali. Singkat cerita, setelah pertemuan itu saya jadi ciut karena Bali pasti akan punya masalah baru. Cina masuk, harta Bali bisa terkuras. Begitu logika saya waktu itu. Investor Cina beli hotel di Bali, beli di Ubud untuk sisi utara dan udara dingin, lalu beli di daerah Jimbaran, daerah Nusa Dua, daerah Uluwatu di sisi timur, dan di sisi selatan Bali, lalu di sisi barat di Kuta, di sisi Sunset. Itu mengcover seluruh daerah wisata Bali. Lalu investor Cina membeli beberapa restoran di Bali, di berbagai wilayah, juga toko oleh-oleh yang semua oleh-olehnya juga kalau bisa impor barangnya dari Cina, atau ada unsur Cinanya. Kemudian berdiri biro-biro perjalanan oleh Cina tersebut yang khusus melayani turis Cina. Mulai dari turun pesawat, naik bus, ke hotel, makan di restoran, sampai oleh-oleh, lalu balik lagi ke bandara dan ke pesawat, ke Cina, semuanya datang dari poin-poinnya adalah milik mereka sendiri, milik Cina. Mereka membayar pakai Alipay. Jadi sebenarnya duit tidak beredar keluar dari Cina. Hanya buat OPEX, operation expenditure di Bali saja uangnya keluar. Bayar gaji karyawan dan membeli bahan supplier hotel dan restoran saja. Tidak lebih 20% dari nilai turis tadi spending. Sisanya balik ke Cina lagi. Pintar ya Cina. Atau kita yang geblek. Kita perdalam khususnya Alipay yang muter balik uang ke Cina Tiongkok semuanya. Bagi Cina, Alipay adalah cara untuk uang tetap beredar di Cina. Walaupun warganya keluar dari Cina. Dan bagi pengusaha Cina, penting untuk membuat ekosistem uang Cina beredar tadi. Beli aset dari hulu ke hilir. Jadi Indonesia yang dipakai itu hanya kedapatan 20%. Indonesia dapat apa lagi? Ya dapat tai sama kencingnya orang Cina Tiongkok tadi. Dah itu doang. Alipay sekali lagi adalah alat bayar digital dan ini merupakan future transaction yang sudah hadir saat ini yang dipakai Cina sebagai kekuatan ekonominya. Alipay hadir bukan dari lembaga keuangan seperti bank atau BPR. Alipay lahir dari platform Alibaba, platform niaga. GoPay juga bukan dari lembaga keuangan. GoPay lahir dari bisnis transportasi. T-Cash lahir dari Telkomsel, bukan lembaga keuangan. Jadi lembaga keuangan perbankan merupakan sunset industri. Kejam ya dunia digital itu. Bank sebagai lembaga untuk menaruh duit pun akan berpindah. Kalau ATM dan paymentnya sudah beragam feature dan bukan produk bank, maka meletakkan uang akan menjadi beragam juga. Digital currency merupakan generasi berikutnya untuk portfolio keuangan. Bukan alat bayar, tetapi alat investasi. Investasinya di mana? Daripada taruh di bank, maka lebih baik letakkan di digital currency. Mudah-mudahan cerita di video ini menjawab pertanyaan bisnis BPR di ambang kemusnahan di sisi pemerintah. Semoga video ini membuka mata negara agar Indonesia punya mainan pembayaran yang melengkapi ekosistem bisnis aset tadi di negara lain juga dan melarang Alipay beroperasi di Indonesia.